malam Jumat ngeri, malam Minggu nyeri, jomblo mah aslina. Entak alhamdulillah boga masjid ya. Semangat ke masjid sugan we menang jodoh. Eh jodoh mah da jalanna lembut, latif. Bisa jadi pulang kajian sendal ketuker. Bisa jadi itu jodoh. Eh. Aslina. Tapi tong langsung main kesimpulan, Ustaz, aslina ah rek menta di sujud ah. Sok. Rental namanya. Tikum di sepertiga malam. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Ya Allah, eta ya Allah menyarandai kana tihang. Keku Allah dibere jalanan, tiba-tiba balik kajian. Patuker sendal, papelong-pelong. Ternyata lalaki. Tong gancang-gancang tuh, kalem. Dekati Allah, biar Allah datangkan cinta yang layak untuk kita.